Kalau mendengar sesuatu yang jelek, Anda katakan, tidak, dia tidak begitu. Katakan itu. Mungkin dia tidak ada, tetapi Tuhan akan memberitahunya. Pemberitahuannya bukan tahu, tapi merasa baik kepada kita. Jadi mulai dari sekarang, jadilah sahabat yang sebetulnya menghentikan semua fitnah di depan kita saja. Super sekali Pak Mario. Ya. Kembali saya berikan kesempatan kepada audiens, saya persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Ya, pertanyaan saya untuk meminimalisir adanya isu-isu yang berkembang, terutama pada diri kita, yaitu mungkin salah satunya itu kita bisa memberikan sesuatu bentuk kecintaan kita dan ketulusan kita pada orang yang mengisukan kita. Cuma pertanyaannya apakah seperti apa bentuk yang bisa kita berikan ketulusan cinta kita dan bagaimana caranya? Apakah cinta yang kita berikan ini akan menjadi isu yang terbaru akan menyerang kita kembali? Terima kasih Pak Mario. Banyak orang baru menunjukkan kasih sayangnya ke istrinya setelah ada isu. Iya loh. Berapa banyak wanita, pria-pria yang kalau tidur jaga sekali tidak keluar nama neneng begitu. Karena istrinya Wati namanya. Oke. Okay? Mencintai istri itu dilakukan sebelum ada masalah. Seperti banyak orang berkampanye, kan seharusnya sebelum masa kampanye toh. Apa gunanya kita rame-rame berjanji saat semua orang berjanji? Ya, kalau satu dua wajah ditempelkan di pinggir jalan itu caleg-caleg itu, oke, satu. Kalau semua sudah pasang. Lihat. Ya. Jadi kebaikan itu dilakukan bukan karena keburukan yang terjadi. Kebaikan adalah obat dan pencegah bagi semua keburukan. Super sekali Pak Mario. Satu pertanyaan kalau kita bicara mengenai perubahan Pak. Ya. Ke arah yang lebih baik. Ya. Apakah pengaruh timing atau waktu juga menentukan? Segala sesuatu berkenaan dengan waktu. Perhatikan itu. Salah satu hal yang membuat dulu Ibu Lina melihat saya sebagai pria yang bijak adalah waktu kita pacaran dulu, waktu beliau mengeluh, teman-teman mengeluh, saya bilang, there is time for everything. Ada waktu bagi segala sesuatu. Wow. Ya, bijak sekali. Nanti pulang begitu ya kalau sama orang. Nah, memang loh ada waktu bagi segala sesuatu dan itu kalimat dari orang yang dulu saya tidak mengerti. Tapi itu kalimat dari orang yang mengerti keputusan Tuhan. Perhatikan berapa banyak orang pandai, bekerja keras yang belum berhasil. Tetapi ada orang tidak berpendidikan, ngakali, mencuri, berhasil. Coba itu. Lalu orang yang baik diuji, apakah dia masih setia kepada yang baik? Nah, kalau dia inginkan keberhasilan itu sebagai titik waktu, dia akan disuruh menunggu. Orang yang bilang, nanti tahun 2011 aku bahagia. Disuruh menunggu sampai 2011 untuk bahagia. Coba. Tetapi yang bilang, yang mengatakan, punya uang atau tidak, apapun yang terjadi, aku memutuskan berbahagia karena tugasku untuk percaya. Karena Tuhanku telah mengatakan, janganlah kamu berkecil hati. Maka aku berbesar hati dan berharap, karena waktuku tidak nanti, waktu kebahagiaanku sekarang. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.